بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد فيقول الشارح حفظه الله تعالى الشيخ ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى mengatakan فالجهمية هي الأم. Maka orang-orang Jahmiyah merupakan induk. Walihada yuqassimu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah al-Jahmiyah thalathata aqsamin. Karena inilah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala membagi orang-orang Jahmiyah menjadi tiga golongan. Al-Jahmiyatul Ummu wahum atba'u Jahm ibn Safwana fi kulli ma qalahu wa yusammunahumul Jahmiyatul Dhukura. Yang pertama, Jahmiyah yang merupakan induk. Mereka adalah para pengikut Jahm bin Safwan dalam seluruh pendapatnya, dan mereka para ulama menyebut orang-orang ini dengan Jahmiyah laki-laki. Wal mu'tazilatu wa humul ladzina akhadhu janiban katsiran min ara'il jahmiyati. Yang kedua, orang-orang Mu'tazilah, dan mereka adalah orang-orang yang mengambil banyak sisi dari pendapat orang-orang Jahmiyah. Wal Jahmiyatu Tsalitsatu Al Asy'ariyatu wa yusammunahum Jahmiyatal Inathi. Dan yang ketiga, orang-orang Jahmiyah yang ketiga adalah orang-orang Asy'ariyah, dan para ulama menyebut mereka dengan Jahmiyah perempuan. Fasyekhul Islami sannafal Asy'ariyata fil Jahmiyati. Maka Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala menggolongkan orang-orang Asy'ariyah ke dalam orang-orang Jahmiyah. Walam yastathni minhum illa man akhadha bil ibanati allati allafaha al imamu Abul Hasan al Asy'ariyyu fi akhir hayatihi. Dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala tidak mengecualikan dari mereka orang-orang Asy'ariyah kecuali yang mengambil, yang berpegang dengan kitab Al-Ibanah yang disusun oleh Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari di akhir kehidupannya. Faman qala minhum bima fil ibanati fahuwa min ahli sunnati syaritata alla yantasiba ilal asy'ariyati. Maka barang siapa yang berpendapat di antara mereka orang-orang asy'ariyah dengan apa yang ada di dalam kitab Al-Ibanah, maka ia termasuk di antara ahlus sunnah dengan syarat ia tidak menisbahkan diri kepada asy'ariyah. Li'anna lintisaba ilaiha yu'addi ilal fitani. Karena penisbahan diri kepada asy'ariyah akan menghantarkan kepada fitnah-fitnah. Lihada cara ahla sunnati ma yantasibuna ila fulanin illa ila rasuli ila al-islami ila sunnati wal jama'ati. Karena inilah engkau mengetahui ahlus sunnah, mereka tidak menisbahkan diri mereka kepada fulan kecuali kepada Rasul alaihi salatu wassalam, kepada Islam, kepada as-sunnah wal jamaah. Ma indahum intisabun lil ashkhasi. Tidak ada pada mereka ahlus sunnah penisbahan kepada individu-individu. Bikhilafi ghairihim yantasibuna ilal ashkhasi. Berbeda dengan selain ahlus sunnah, mereka menisbahkan diri mereka kepada individu-individu. Qala wal jannatu wan naru lam yukhlaqa. Al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala mengatakan, surga dan neraka keduanya belum diciptakan. Ya'ni annal jahmiyata yakuluna inna khalqaha abathun. Ya'ni limadha yakhluquha. Yaitu bahwasanya orang-orang Jahmiyah mengatakan bahwasanya penciptaan surga dan neraka sekarang ini merupakan kesia-siaan. Yaitu kenapa Allah Ta'ala menciptakan surga dan neraka sekarang ini sebelum hari kiamat? Wa hadza takdzibun bil Qur'ani. Dan ini merupakan pendustaan terhadap Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa Ta'ala lahul hikmatul wasi'atu allati la yuhitu biha illa huwa. Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki hikmah yang luas yang tidak mengetahuinya secara keseluruhan kecuali Allah Ta'ala. Yaqulu u'iddat lil muttaqin fahiya mu'addatun. Allah Ta'ala mengatakan, yang artinya surga telah dipersiapkan bagi orang-orang yang bertakwa, maka surga telah disiapkan. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Allah Ta'ala berfirman pula yang artinya, dan bersegeralah menuju ampunan dari Rabb kalian dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang telah dipersiapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Walamma usriya bir rasuli alaihi salatu wassalamu ra'al jannata wa ra'an nara wa ra'a wa ra'a ayanan. Dan tatkala Rasul alaihi salatu wassalam diperjalankan dalam peristiwa Isra dan Mi'raj, beliau alaihi salatu wassalam melihat surga dan melihat neraka, melihat dan melihat dengan mata kepala. Wa qala ta'ala 'inda sidratil muntaha 'indaha jannatul ma'wa. Dan Allah Ta'ala berfirman yang artinya, di sisi Sidratil Muntaha, di sisinya terdapat surga ma'wa. Sidratul Muntaha fil jannati hunaka wal firdausu ya'ni a'lal makhluqati wa fawqaha 'arsyur rahmani fahiya mawjudatun wa nususun katsiratun minal qur'ani was sunnati tadullu 'ala wujudil jannati wan nari. Sidratul Muntaha di surga di sana, dan al firdaus yaitu merupakan makhluk yang paling tinggi, dan di atasnya ada arsy Ar-Rahman. Maka surga sudah ada, dan dalil-dalil yang banyak dari Al-Quran dan Sunnah menunjukkan keberadaan surga dan neraka. Wa arwahul mu'minin al-ana fil jannati tasrahu minha haythu sya'at fahiya mawjudatun. Arwahul anbiya'i arwahul mu'minina mawjudatun fil jannati tasrahu minal jannati haythu sya'at wa ta'wi ila qanadila tahtal arshi. Dan ruh-ruh orang-orang yang beriman sekarang ini berada di dalam surga. Ruh-ruh tersebut bepergian darinya kemanapun yang ia kehendaki. Maka surga sudah ada. Ruh-ruh para nabi, ruh-ruh orang-orang yang beriman ada di dalam surga, bepergian dari surga kemanapun ia kehendaki, dan kembali ke pelita-pelita yang ada di bawah arsy. Wa arwahul kuffari fi sijjinin. Sedangkan ruh-ruh orang-orang kafir berada di sijjin, yaitu di lapis bumi yang paling bawah. Kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin wa ma adraka ma sijjin kitabum marqum. Sekali-kali tidak demikian. Sesungguhnya kitab catatan orang-orang kafir berada di dalam sijin. Tahukah engkau apa itu sijin? Sebuah kitab yang tertulis. Fahuma mawjudatani binususin kathiratin minal kitabi was sunnati. Maka surga dan neraka sudah ada berdasarkan banyak dalil dari Alkitab dan Sunnah. Wal Jahmiyatu wal Mu'tazilatu yunkiruna annahuma makhluqatanil ana qabbahahumullahu. Dan orang-orang Jahmiyah serta orang-orang Mu'tazilah mengingkari bahwasanya surga dan neraka sudah diciptakan sekarang. Semoga Allah Ta'ala memperburuk mereka. Wa yara jahmun aydan wa man tabi'ahu annal jannata wan nara tafnayani wala tadumani qabbahahumullahu bina'an ala usulin fasidatin indahum. Dan Jahm bin Sofwan juga berpandangan demikian pula orang-orang yang mengikutinya bahwasanya surga dan neraka akan musnah dan tidak kekal. Semoga Allah Ta'ala memperburuk mereka. Hal itu berdasarkan landasan-landasan yang rusak yang ada pada mereka. Bainama al-Qur'anu was-sunnatu yadullani ala dawamil jannati wan nari la nihayata lahuma bi iradatillahi wa qudratihi. Sementara Al-Qur'an dan Sunnah keduanya menunjukkan kekekalan surga dan neraka. Keduanya tidak memiliki akhir dengan kehendak Allah dan kemampuannya. Fahinama yadhkurullahul jannata yaqulu khalidina fiha abada. Maka tatkala Allah Ta'ala menyebutkan surga, Allah Ta'ala mengatakan, mereka para penghuni surga kekal di dalam surga selama-lamanya. Wa hinama yadhkurun nara yaqulu khalidina fiha abada. Dan tatkala Allah Ta'ala menyebutkan neraka, Allah Ta'ala mengatakan, ya artinya mereka yaitu orang-orang kafir kekal di dalam neraka selama-lamanya. Fi thalathati mawadi'a minal Qur'ani yanussu ala abadiyatin nari wa abadiyati man fiha. Di dalam tiga tempat dari Al-Qur'an Allah Ta'ala menegaskan kekekalan neraka dan kekekalan penghuninya. Wa hadha madhhabu ahli sunnati wal jama'ati. Dan inilah madhab ahlus sunnah wal jama'ah, yaitu bahwasanya surga dan neraka telah diciptakan dan surga dan neraka kekal abadi selama-lamanya, tidak akan musnah. Wa amma haula'i dhalluna fayarawna annaha lam tujad ilal ana wa anna khalqaha al ana abathun qabbahahumullahu wa annaha tafnayani fil mustaqbali fahada madhhabul jahmiyati qabbahahumullahu. Dan adapun orang-orang yang sesat ini, yaitu orang-orang Jahmiyah dan Mu'tazilah, mereka berpandangan bahwasanya surga dan neraka belum ada sampai sekarang, dan bahwasanya penciptaan surga dan neraka sekarang merupakan kesia-siaan. Semoga Allah memperburuk mereka. Dan bahwasanya surga dan neraka akan musnah di masa yang akan datang. Maka inilah mazhab orang-orang Jahmiyah. Semoga Allah Ta'ala memperburuk mereka. Walakinil mu'tazilatu wasairu ahlil bid'i la yusharikunahum. Akan tetapi orang-orang Mu'tazilah dan para ahlul bid'ah yang lainnya tidak berserikat dengan mereka orang-orang Jahmiyah, yaitu dalam pendapat mereka orang-orang Jahmiyah bahwa surga dan neraka akan musnah, tidak kekal. Adzunnu anna hadza min mufradatihim. Aku menyangka bahwa pendapat ini termasuk di antara pendapat-pendapat yang mereka bersendirian dengannya, yaitu orang-orang Jahmiyah. Al-qawlu bifana'il jannati wan nari, yaitu pendapat bahwa surga dan neraka akan musnah. Li'annahum yanfariduna bi ba'dil asya'i la yusharikuhum fiha sa'irul firaqi min huna hum adallul firaqi kulliha. Karena mereka orang-orang Jahmiyah bersendirian dengan sebagian perkara, tidak berserikat dengan mereka orang-orang Jahmiyah dalam sebagian perkara tersebut golongan-golongan yang lainnya. Dari sini diketahui bahwasanya mereka orang-orang Jahmiyah adalah golongan yang paling sesat. Qala wa ankaru katsiran mimma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu taala mengatakan, dan mereka orang-orang Jahmiyah mengingkari banyak dari apa yang diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ankaru kathiran minal ahadithi bismi annaha akhbaru ahadin. Mereka orang-orang Jahmiyah mengingkari banyak dari hadis-hadis dengan alasan bahwa hadis-hadis tersebut adalah khobar-khobar ahad, yaitu khobar-khobar yang datang dari sedikit jalan periwayatan. Kathirun minal qadayal ghaibiyyatil lati dallat 'alayhan nususu yaquluna fiha innaha akhbaru ahadin. Banyak dari perkara-perkara ghaib yang ditunjukkan oleh dalil-dalil, mereka orang-orang Jahmiyah berkata tentangnya bahwa perkara-perkara tersebut adalah khobar-khobar ahad. Wa yaruddunaha bihujjati annaha akhbaru ahadin. Dan mereka menolak perkara-perkara, mereka menolak perkara-perkara ghaib tersebut dengan alasan bahwasanya perkara-perkara tersebut merupakan khobar-khobar ahad. Wahiya indahum la tufidu illa dhanna. Dan khobar-khobar ahad menurut mereka orang-orang Jahmiyah tidaklah memberikan faedah kecuali sangkaan belaka. Wahum yakdzibuna fi dzalika, dan mereka berdusta padanya. Awalan, yang pertama, kathirun min hadhil qadaya allati yunkirunaha wa yaquluna ja'at an tariqi akhbaril ahadi mawjudatun usuluha fil qur'ani tashtariku ma'a nususil qur'ani was sunnati. Banyak dari perkara-perkara ghaib ini yang mereka orang-orang Jahmiyah ingkari, dan mereka mengatakan perkara-perkara tersebut datang melalui jalan khobar-khobar ahad, justru ada dalil-dalilnya di dalam Al-Quran berserikat dengan dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah. Wakathirun minha dallat alaihi ahadithu mutawatiratun. Dan banyak dari perkara-perkara ghaib yang mereka ingkari dengan alasan merupakan khobar-khobar ahad, justru ditunjukkan oleh hadis-hadis yang mutawatir, yaitu yang datang dari banyak jalan periwayatan. Kasyafa'ati wal haudi wa azabil qabri hadhihi thabitatun bil kitabi was sunnati. Seperti syafaat telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam dan siksa kubur, perkara-perkara ini ditetapkan dengan Alkitab dan Sunnah. Yaquluna la hadha min tariqi akhbaril ahadi. Namun mereka orang-orang Jahmiyah justru mengatakan tidak, perkara-perkara ini berasal dari jalan khobar-khobar ahad. Wa akhbarul ahadi indahum tufidul dhanna faqat. Sedangkan khobar-khobar ahad menurut mereka orang-orang Jahmiyah hanya memberikan faedah sangkaan belaka. Kullu hadhihi da'awan kadhibatun. Semua ini hanyalah klaim-klaim yang dusta. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab.